Aduh. Yang aman. Ya telebarnya. Nu balangor teh mega rilis geuningan. Eta teu ngarti dan nu gareulis kalau panu bangor mah geuningan. Lawan mada nya sarua we kana. Panonna alus irung alus niwir alus. Ditempo diharep digigir mane mulus. Hanya kapisan kalakuan siga setan. Gunta ganti jalu tesirikna ungaming. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Siga nama ngarasa asa aing hade rupa jang oman. Bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka. Telah kita kulit kelir koneng cangkang jauh. Kuntuna bodas tipung tariku. Diwir berem-berem jawer ayam panon coklat kopi susu. Murah geblek hirup daek jadi runta. Ulah bangga bisa gunta ganti jalu pemojeng poho di baju. Kawas hirup jaman batu we baheula. Isin atau kena bulut cun teh. Panonna alus, irung alus, iwir alus. Ditempok diharep digigir mani mulus. Hanya kapisan kalakuan siga setan. Gunta ganti jalu tesirikna unggal minggu. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Siga nama ngarasa asa aing hade rupa merenjang oman. Bisa payu kasasaha tungtung nak jadi cilaka. Kulit kelir koneng cangkang jauh. Kuntuna bodas tipung tariku. Biwir berem-berem jawer ayam panon coklat kopi susu. Murah geblek hirup daek jadi runta. Ulah bangga bisa gunta ganti jalu pemojeng poho di baju.